keringat membasah. Ketika Ismail masih kecil mungil, ketika Ismail masih kecil mungil, Siti Aja lari-lari ke sana kemari. Dan ke Bukit Marwah, dari Bukit Sampang dan ke Bukit Marwah, hampir putus asa karena tak tahan dahaga, hampir putus asa karena tak tahan dahaga. Tiba-tiba air mengalir pada kedua kaki Nabi Ismail. Seraya berkata, "Zami, Zami," sejak itu dinamakan air Zam-Zam.